Tadi itu maghrib. Ini kan mau isya ini. Berangkat ke masjid, niat ini ada isya jelas. Pas takbir, kok tadi maghrib ya? Apa? Ini rodok gitu ya. Ini gak mungkin, Pak. Orang yang akalnya sehat gak mungkin. Lu kok mengada-ngada pertanyaannya gitu. Kalau real itu kan langsung berubah. Mari kok Mbak Isa. Langsung cepat itu otaknya akan meralat. Isa. Iya, enggak ada masalah. Aman. Aman. Terus takbir. Wes. Hah? Allah Akbar. Mari. Oh, Isa. Jadi ada gangguan dari musuh kebuyutan kita ini. Aman di situ, Pak. Enggak ada masalah. Jangan saya was-was ya. Jangan saya was-was. Jarang niat ini, Pak. Kita mandi hari Jumat itu kita lupa niat. Semuanya mandi dari niat. Tapi setelah selesai mandi, ya sudah mendekati kajian. Baru ingat tadi mandi itu cuma ada niat. Jadi, ya. Rutin tiap hari. Harus mengulang lagi apa tidak? Setelah mandi itu jenengan langsung ke masjid apa? Betul. Belum. Jadi mandi. Persiapan mau Jumatan apa betul? Ya itu hari Jumat. Dan misalkan mandi, kemudian pilih-pilih baju untuk Jumatan, sarungan persiapan berangkat sambil nunggu waktu atau? Belum betul. Belum aja. Artinya banyak hal-hal yang bisa membedakan antara itu mandi biasa kesegaran, itu mandi Jumat. Artinya jangan sampai terkena was-was, itu bahaya antum ini. Jangan sampai. Kita ada sedikit yang banyak indikasi, banyak indikasinya gitu. Indikasinya tadi mandinya jelas, mesti sampuan, bersih lah, terus kayak Jumatan. Baru langsung persiapan, pilih-pilih baju segala macam, nunggu. Terus aku mau ada siapa ya? Biasa apa kok biasa? Lagi bang, akalnya kok terosok. Tolong jangan terkena was-was, ini bahaya. Ya kan? Makanya ketika mereka ada kerentek hati tuh Pak. Beda loh Pak, orang yang mandi biasa dengan cuma itu beda. Hatta meskipun dia semuanya terguyur. Biar seger. Biasa berarti. Ini Jumatan itu beda, sikatan, gobrol-gobrol, wah, sampuan segala macam. Ada hal yang berbeda untuk mari Jumat. Di sini yang tadi kata, tolong jangan sampai gara-gara niat ini malah jadi was-was. Pastikan. Barakallahu. Wallahu a'lam bishawab. Sudah ada isya. Semoga bermanfaat. Nakfi lahul subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.